بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله termasuk sikap penting yang harus selalu diingat dan dijaga oleh setiap kita, terutama di masa-masa fitnah terjadi, adalah menghormati dan memuliakan serta menyadari kedudukan tinggi para ulama, para masyaikh, terutama al-kibar minhum, kibarul ulama, yang mana ma'ruf di dalam Quran maupun sunnah keutamaan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah menyebutkan yang takut kepadanya dari sekian hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Razaqanallahu wa iyyakum ilman nafi'ah wa amalan saliha. Demikianlah orang yang berilmu, jika mereka berbicara, bicaranya itu didasari oleh khasyah, rasa takut kepada Allah, tidak akan ngawur, sadar dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga tidak gegabah, diatur segala tutur katanya. Jika mereka mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmu itu juga didasari khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga tidak mengada-ngada menyampaikan apa yang tidak dia ketahui ilmunya. Kita diperintah untuk meniru dan mencontoh ahlul ilm. Kita diperintah untuk rujuk kepada mereka. Oleh celaan kepada ahlul ilm, orang-orang yang Allah muliakan dengan ilmu. Bukan dari agama menjatuhkan kedudukan dan kredibilitas mereka. Bahkan itu semua termasuk dari amalan jahiliyah. Kalau seorang mukmin meniru dan mencontoh para ulama-nya, berteladan kepada mereka, terutama al-kibar minhum, orang-orang yang lama dan jauh mendahului mereka dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam dakwah. Di Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan, inna min ijlalillah tauqir dzisyaibatil muslim. Termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan adalah dihormatinya orang yang tua beruban rambutnya. Artinya yang tua ini karena tuanya dihormati. Kita diperintah memuliakan dia. Kalau itu karena usia, terlebih lagi ketika mereka tua di dalam ilmu. Tidak hanya usianya, namun dalam keilmuannya, dalam dakwahnya, tua, lama, membuatnya semakin matang, banyak pengalaman, lebih bijak, lebih arif. Tauqir dzisyaibatil muslim, dihormati. Wal barakah ma'a akabirikum, dan barakah itu bersama ulama-ulama besar kalian yang tua, yang berilmu. Barakah jika kita bersama mereka selamat, afiyah dunia dan akhirat kita. Kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, karena pada mereka telah hilang, telah lalu ketajaman pemuda. Orang kalau masih muda tajam semangatnya, berlebihan, berapi-api. Kalau ketika masih muda cenderung tergesa-gesa, masih muda cenderung emosional, masih muda tidak mempertimbangkan segala sesuatu dari segala sudutnya. Beda dengan orang yang tua, matang fikirannya, pengalaman dari segala sisinya dia telah pertimbangkan. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah, ahlul khasyiah. Kalau kita mengingat, umat ini melalui banyak fitnah yang melanda mereka. Fitnahnya para sururiin di awal-awal dahulu, Sayyid Qutb dan yang bersamanya Qutbiin. Umat ini selamat dari fitnah itu ketika Allah beri taufik mereka rujuk kepada para ulama-nya, kibar ahlul ilm, Syekh Rabi', Syekh Ubaid. Fitnahnya para du'atul dholal, kembali Allah selamatkan mereka karena rujuk kepada ulama kibar. Fitnahnya Salman al-Audah, Safar Hawali dan yang bersamanya. Terus demikian fitnah demi fitnah. Ikhwan Muslimin, tabligh sebelum itu diselamatkan oleh Allah juga ketika mereka rujuk kepada ulama-ulama kibarnya. Fitnahnya Yahya al-Hajuri yang menyesatkan, Allah selamatkan dengan mendengar, mau menerima bimbingan dan arahan para kibar, para ulama-nya, Syekh Rabi maupun Syekh Ubaid. Fitnahnya Muhammad Ar-Rimi yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam, juga Allah selamatkan umat ini rujuk kepada mereka. Wahakadha ibrah, bagi yang mau ambil ibrah, mau ambil pelajaran, cukup yang lalu-lalu sebagai pelajaran dan ibrah bagaimana orang itu Allah selamatkan dari berbagai syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan bagaimana yang binasa, yang rusak di masa fitnah ketika enggan kembali, enggan menerima nasihat dan bimbingan para ulama kibarnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin tentunya ketika dirinya berada di tengah panasnya fitnah, hendaklah dia selalu mengingat bahwasanya ujian Allah dan cobaannya beraneka ragam, terkadang itu pada harta benda atau anak dan keluarganya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahui bahwa harta benda kalian, anak-anak kalian fitnah, cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Terkadang pula fitnatul khair wa fitnatus syarr menimpa dirinya. Bahkan manusia itu sendiri satu dengan yang lain fitnah. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dalam Al-Furqan. Dan kami jadikan sebagian kalian fitnah, cobaan. Apakah kalian bersabar? Dan Rabbmu maha melihat segala sesuatu. Di sisi lain juga sama, di antara manusia satu dengan yang lain dari sisi pujian dan celaan mereka. Ada yang memuji, ada yang menyanjung, ada yang menghina, ada yang menjatuhkan, ini maupun itu. Agar terlihat bagaimana seorang hamba dalam menghadapi fitnah. Nasihat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha, iyyakum wal fitnah, hati-hati kalian dari fitnah-fitnah itu dengan segala bentuknya, syahawat, syubhat. La tahammu biha fa innaha tufsidul ma'isha wa tukaddirun ni'mah wa turisul isti'sal. Fitnah itu merusak kehidupan kalian. Fitnah itu menodai kenikmatan yang ada pada kalian. Yang beliau inginkan dengan ini, jangan orang itu terseret narusnya, sehingga dengan itu berpengaruh rusak kehidupannya, bisa berseteru dengan anggota keluarganya yang lain, bahkan dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Maka jangan kalian mencari-cari fitnah itu. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, la yaskhas laha ahad. Jangan kalian tantang, jangan kalian cari fitnah itu. Wallahi ma sakhasa fiha ahad illa nasafathu kama yansifu sayl adam. Jangan sampai kalau kalian mencari, kalian akan terseret oleh fitnah itu sebagaimana banjir bandang menyeret dan membersihkan darah. Kalau ada darah sesembelihan misalnya kambing atau sapi, dan air begitu banyak datang akan hilang, bersih, hanyut itu darah, terbawa oleh arus yang deras. Kalau kamu cari, kamu tidak atur, tidak batasi dengan syariat, sikapmu tidak benar dengan bimbingan para ulama kibar, na'udzubillah, fitnah itu akan menyeretmu. Kamu larut di dalamnya, kamu tanpa menyadarinya. Oleh karena itu pula, sibukkan diri kita masing-masing dengan yang berguna bagi kita. Ilmu dan amal saleh. Ilmu, belajar, duduk, nulis, nyatat, mendengar, dan amal soleh terhadapnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlim yusbihu rajulu mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bercepat-cepatlah, berlombalah, beramal di masa-masa fitnah. Kamu berpacu dengan fitnah, fitnah deras larinya, kencang. Kalau kamu tidak berpacu lari lebih darinya, kamu akan terseret terbawa arusnya. Makanya sibukkan larimu itu yang dimaksud. Sibukkan dirimu dengan yang manfaat, ilmu dan amal soleh. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Pagi seorang mukmin dia jual belikan agamanya demi mendapati dunia. Fitnah, na'udzubillah. Ada tujuan-tujuan dan niat buruk yang ada pada dirinya, dan Allah Maha tahu tendensi apa yang dia inginkan. Begitu banyak orang yang hubur riasa, hubut tasaddur, senang dan berharap memimpin, senang dengan terlihat dan tampil di hadapan banyak orang, telunjuk tertuju padanya, mata terfokus terhadapnya. Dan itu yang dia inginkan. Jadi orang nomor satu. Tidak hanya kepemimpinan dunia yang tercela ambisi orang kepadanya, bahkan itu dalam agama, dalam dakwah, begitu ambisinya seseorang. Hubut tasaddur, merusak ketawaduan seseorang. Oleh karena itu, seorang mukmin menyadari segala kelemahan dan kekurangan, yang ada pada dirinya, tahu kapasitas dirinya. Warahimallah mra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya, sehingga tidak melangkai para ulama'nya, tidak bicara sesuatu yang tidak dibicarakan ulama'nya. Tidak membentur-benturkan dengan syubhat nasihat dan bimbingan para ulama al-kibar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tentu bagi seorang mukmin selalu sadar, selalu ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya Dia yang maha mulia, yang menentukan apa yang terjadi pada diri seseorang. Kemana arah dia? Menjadi besar, sebab besar, menjadi sebab dari salah satu sebab terpenting untuk orang itu selamat adalah berjalan dengan orang-orang yang selamat. Mau mengikuti dan mencontoh orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, Ibnu Umar ketika mendengar dari Rasulullah SAW, Muhammad Ibnu Maslamah, orang yang tidak akan termadzharatkan oleh fitnah, Maka Ibnu Umar berusaha mencari di mana Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Untuk beliau selalu bersamanya begitu beliau temui. Karena beliau pun ingin selamat. Tidak ingin termadorotkan oleh fitnah. Maka berjalan bersama orang yang selamat. Mencari orang-orang dekat kita, terlebih di masa fitnah, yang membisikkan di telinga kita, yang kita ajak bicara, kita ajak musyawarah, hendaknya orang-orang yang faham, berilmu, hakim, ada hikmah padanya. Kalau kamu di dunia saja ingin bar atau emas sekian gram atau sekian kilo misalnya, untuk supaya selamat ke kota berikutnya, kamu cari jalan teraman, jangan lewat pedalaman atau hutan, nanti kamu akan dirampok, hilang amanat harta ini. Kamu ingin selamat, kamu cari waktu yang tepat. Kamu ingin selamat, kamu cari teman yang baik, ngawal dan melindungi kamu. Kalau seandainya terjadi apa-apa, dia gak akan diam, dia berusaha dan berjuang melindungimu. Itu dalam urusan dunia. Apalagi terlebih kalau itu masalah agama. Masalah akhirat, tanggung jawabmu di hadapan Allah, siapa yang kamu pilih? Dengan siapa kamu jalan? Ibnu Umar selamat karena beliau mencari Muhammad bin Maslamah, yang beliau tahu orang yang Rasul katakan la tadzurruhu fitnah, tidak akan termadzorotkan oleh fitnah. Fahimna? Poin yang begitu penting. Lihat di masa Imam Ahmad, fitnah mengepung umat. Di Baghdad dahsyat fitnahnya Jahmiyah, Ibn Abi Duat. Bahkan khalifah pun terseret hanyut dalam fitnah itu, sampai maksa untuk dijadikan ideologi negara. Yang nolak ini dipegang, penjara, siksa, dibunuh. Fitnah. Tangkepi para ulama sunnah. Mereka siksa. Termasuk Imam Ahmad. Tidak jauh dari Baghdad, Kufah, basis bagi Rafidhah Syiah. Dahsyat fitnahnya di sana. Banyak yang larut di dalamnya. Geser sedikit ada Basrah, basis Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani dan yang bersamanya, orang-orangnya yang mengingkari takdir. Gak ada takdir. Manusia tentukan nasibnya sendiri, amal perbuatannya sendiri. ke sana ada negeri Harura yang menjadi basisnya kaum Khawarij. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, kenapa wanita kalau haid dia mengkodok sol puasanya, sementara sholatnya tidak dikodok, padahal meninggalkan, gak sholat. Kata Aisyah, haruriyatun anti haruriyah. Ini Khawarij. Kenapa disebut haruriyah? Basis mereka di Harura, gak jauh dari Baghdad. Dahsyat fitnahnya. Fitnah mengepung dari berbagai penjuru dengan berbagai bentuknya. Imam Abu Dawud, Sulaiman Ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullah, sahibu sunan, Allah selamatkan dari fitnah. Padahal begitu banyak fitnah ngelilingi. Kenapa? Karena Abu Dawud begitu masuk Baghdad, beliau mulazama terus bersama Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau tahu siapa sosok Ahmad ibnu Hanbal. Matang-matangnya Imam Ahmad, artinya keimamahan beliau, keilmuannya, kesabarannya, istiqomahnya, solabahnya, keteguhannya. Kata Abu Dawud, aku keliling dunia. Abu Dawud rahlah, banyak negeri beliau rihlah padanya. Talabul ilm, bertemu dengan masyayikh, bertemu dengan perawi-perawi di negeri ini, itu. Keliling dunia mereka. Kata Abu Dawud, tetapi aku tidak mendapat faedah besar sebagaimana faedah itu aku dapati dari Ahmad ibnu Hanbal. Beliau dapat ilmu tentunya di sana sini, tapi faedah besar dalam agamanya tidak seperti yang aku dapati dari Ahmad ibnu Hanbal. Allah selamatkan. Sehingga tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap beliau dalam manhaj salafus saleh. Tidak terombang-ambing oleh fitnah, tidak terseret arus deras fitnah. Tidak hanya selamat begitu saja, beliau bantah fitnah-fitnah yang ada itu. Beliau punya kitab Akhbarul Khawarij, yakni riwayat-riwayat yang mencela dan mengecam kaum Khawarij. Beliau punya kitab pula Ar-Rad ala Ahlil Qadar, bantahan bagi Qadariyah, orang-orang Basrah tadi. Dalil-dalil beliau sebutkan. Beliau punya pula kitab Manaqibul Ansar atau Fadha'ilul Ansar, keutamaan Al-Ansar radhiyallahu anhum, para sahabat Ansar. Karena kita tahu sahabat orang yang paling dibenci dan dimusuhi oleh Syiah Rafidhah akhzahumullah. Bantahan beliau kepada orang-orang Kufah, Fadhailul Ansar. Allah selamatkan Abu Dawud rahimahullah. Makanya taufik dari Allah, syukuri ketika kamu didekatkan dan dihubungkan kepada orang-orang yang menyelamatkan kamu dari fitnah. Kalau tidak, orang itu bisa rusak melihat sekelilingnya. Kata Yusuf ibn Asbat rahimahullah, kana abi qadariyan wa kana khali rafidiyan. Coba, bapakku ini orang Qadariyah, Yusuf bin Asbat, imam min a'immatis sunnah. Bapaknya Qadariyah, ahlul bid'ah. Pamannya Khal, Rafidhi, yang benci dan memusuhi, mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Ini kan orang paling dekat-dekatnya orang, bapaknya, pamannya, yang istilahnya 24 jam dia bersama mereka, keluar masuk gak akan lepas dari mereka. Kalau bukan karena taufik dari Allah, ya sudah, dia akan jadi rafidhi, dia akan jadi qadariyah. Tapi tidak, kata Yusuf rahimahullah, fa'anqadhani Allah bisufyan. Allah selamatkan aku karena Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Diselamatkan oleh Allah, dikenalkan dengan Imam Sufyan sehingga ngerti agama darinya, selamat dari fitnah. Fitnahnya bapaknya yang Qadariyah, fitnahnya pamannya yang Rafidhah. Padahal Sufyan bukan apa-apanya, bukan pamannya, bukan kakaknya, bukan kakeknya. Alimin ulama'is sunnah. Syukuri kenikmatan itu. Abu Dawud Allah selamatkan, terus bersama Ahmad, hingga kemudian disebutkan begitu dekatnya begitu sangat berpengaruhnya sosok Imam Ahmad bagi Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Hingga katakan kanada Abu Dawud yushabbah bi Ahmad ibni Hanbal. Abu Dawud itu diserupakan dengan Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Diserupakan dengannya. Artinya dari tutur katanya, akhlaknya, manhajnya, agamanya, bahkan gerak-geriknya, semuanya. Sehingga orang kalau melihat Abu Dawud akan mengatakan ini orang persis kayak Ahmad bin Hanbal. Ini fotokopiannya Ahmad bin Hanbal oleh Abu Dawud, karena sangat dekatnya dan kuatnya pengaruh Imam Ahmad, cintanya beliau sangat kepada Ahmad bin Hanbal. Dan itu ulama sebutkan min tamamil iqtida, dari kesempurnaan iqtida, mencontoh, meniru kepada orang-orang mulia. Makanya kepula kemudian kata Adz-Dzahabi, wa kana Ahmad yushabbah biwaki. Ahmad sendiri, Imam Ahmad, diserupakan dengan Waqi, gurunya rahimahullah. Sama tutur katanya Ahmad, akhlak budi pekertinya, adab-adabnya, gerak-geriknya, semua. Kamu melihat Ahmad mengingatkan kepada Waqi. Ini orang kayak Waqi ini, Ahmad ini. Wa kana Waqi yushabbah bi Sufyan. Waqi diserupakan dengan Sufyan, syekhnya. Wa kana Sufyan yushabbah bi Mansur. Sufyannya diserupakan dengan Mansur Ibnul Mu'tamir rahimahullah. Sama tadi, gerak-geriknya, tutur katanya, gaya bicaranya, niru syekhnya. Wa kana Mansur yushabbah bi Ibrahim. Mansur diserupakan dengan syekhnya Ibrahim An-Nakhai. Seperti Ibrahim Mansur ini. Wa kana Ibrahim yushabbah bi Alqamah. Ibrahim diserupakan seperti Alqamah. Ibn Qais An-Nakhai, Alqamah An-Nakhai rahimahullah. Persis semuanya. Wa kana Alqamah yushabbah bi Abdullah ibni Mas'ud. Alqamah diserupakan seperti ibnu Mas'ud, sahabat. Gerak-geriknya, tutur katanya, adab, akhlaknya, semuanya. Orang melihat Alqamah mengingatkan mereka kepada ibnu Mas'ud. Ini persis kayak ibnu Mas'ud orang ini. Wa kana ibnu Mas'ud yushabbahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'udnya diserupakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niru Rasul dalam segala sesuatunya Ibn Mas'ud. Cara jalannya, tutur katanya, ibadahnya, akhlak adabnya, semuanya. Bagaimana sepak terjang beliau? Orang kalau ngelihat Ibnu Mas'ud pasti akan ingat, ya Allah, seperti Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud. Mengingatkan kita kepada Rasul SAW. Lihat silsilahnya. Turun, turun, turun. Si murid mengikuti gurunya, gurunya kepada gurunya yang di atasnya, gurunya di atasnya. Sampai ke Rasul SAW. Kalau yang kamu tiru orang-orang mulia, orang-orang besar, ulama'ul kibar, orang-orang yang Allah selamatkan, orang-orang yang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, selamat dari fitnah, orang-orang yang Allah beri taufik kepada mereka, merekalah yang kemudian memberi pencerahan kepada umat, mereka yang menjelaskan, mereka yang membongkar fitnah, membantah dengan ilmiah, dengan akhlak, dengan adabnya. Orang-orang mulia ditiru seharusnya menjadi rujukan. Orang yang simpang siur dalam fitnahnya, kesana kemari, montang manting, ketampar ombak kesana, terdampar di situ, gak jelas, punya sikap begini, punya sikap begitu, punya komentar miring kesana, punya statement miring kesitu, simpang siur, na'udzubillah, dalam fitnah, punya banyak syubhat. Ini anu, tapi ini begitu, tapi ini, banyak syubhatnya di kepalanya. Enggak usah jauh-jauh, yang simpel-simpel saja, yang gampang. Tanyakan, itu syubhat dengan 1000 syubhat di kepalamu, siapa yang kamu ikuti? Siapa yang menjadi panutan bagimu? Ringkes saja. Ada Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ada Ubaid Al-Jabiri, ada Abdullah Al-Bukhari. Bersama siapa kamu? Yang kamu tiru itu siapa? Kamu di belakangnya siapa? Siapa yang kamu tiru? Kamu beruswah, berkuduah kemana? Masa fitnah bukan sekarang saja. Fitnah terjadi bukan hari ini saja. Fitnah ada bukan hanya so'afiqah saja. Sekian banyak runtutan fitnah kan sebelum ini. Ikhwan muslimin, tahu dari mana kamu ikhwan muslimin sesat? Siapa yang jelaskan kepada umat ini kalau bukan kibar para ulama tadi? Nama-nama yang tersebut tadi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang bersamanya. Tahu dari mana kamu jamaah tabligh itu sesat? Ngerti dari mana wangsit turun padamu? Tahu dari mana kamu fulan, fulan, fulan, Abu Hasan al-Ma'ribi sesat, Ali Hasan sesat, fulan, fulan, munharif, dal, sururi, tahu, ngerti dari mana? Siapa yang membongkar syubhat mereka? Fitan, zaman, tahun demi tahun berjalan. Ibroh, ambil pelajaran. Wasaid man i'tabar, orang yang bahagia itu yang mau ambil ibrah, tidak terjadi sesuatu lewat begitu saja, ada hikmah, ada ibrahnya. Jika itu yang menyelamatkanmu dari fitnah, yang dulu, yang sebelum-sebelumnya, Maka kenapa saat ini kamu berubah? Ulama walhamdulillah tidak berubah. Yang berubah kamu. Bahkan dengan lancangnya salah satu dari mereka berani berkata, beginilah agama itu. Kita gak ngikuti orang, kita gak mengambil dari seseorang karena orangnya. Kalimat yang seakan indah dan ilmiah. Orang bisa berubah. Ini kamu anggap Syekh Rabi berubah, Syekh Ubaid berubah, Bukhari berubah. Yang berubah kamu. Alhamdulillah ulama tetaplah ulama. Mereka tetap istiqomah, menasehati, mengajar, membimbing umat. Enggak ada perubahan pada mereka dari semenjak dulu kala sampai sekarang. Tsabbatahumullah. Allah kokohkan mereka. Apa yang berubah? Yang berubah kamu. Kalau Syekh Rabi rujuk bagaimana, kata dia, dengan lancangnya. Kalau ternyata Syekh Rabi salah bagaimana? Kalau syaitan mempermainkan mereka, hawa fid nufus. Orang gak usah perlu banyak teori. Yang penting itu pengamalan. Berilmulah, amalkan. Gak perlu kathratul kalam, dan ilmu bukan kathratul kalam. Bukan pandai-pandaian bicara. Bukan pinter-pinteran berretorika, bukan. Sesuatu yang tertanam di dalam kalbu. Syai' waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Itu ilmu nafi'. Sesuatu yang tertanam dalam kalbu dan dibenarkan oleh amal perbuatannya. Siapa yang kamu ikuti? Penting. Para ulama kita memberi contoh. Bahkan dari zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ibnu Umar itu kalau sudah terjadi fitnah, perang ini itu, khilafat, perselisihan terjadi, paling sibuk Ibnu Umar nyari di mana Muhammad bin Maslamah. Dari tenda yang satu ke tenda yang lainnya nyari beliau. Cari di tenda ini, gak ada. Beliau masuk ke tenda yang satunya, mana Muhammad bin Maslamah. Waduh, cari sampai ketemu. Begitu ketemu sudah beliau tempel terus, tidak beliau lepas, tidak beliau tinggalkan. Karena beliau tahu saat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sampaikan kepada mereka para sahabatnya, ala ukhbirukum birajulin la tadurruhu fitnah, mau aku kabarkan pada kalian orang yang tidak akan termadorotkan oleh fitnah, tidak akan terugikan oleh fitnah, tidak akan rusak oleh fitnah. Tentu ya Rasulullah, mau kami mau para sahabat. Ada orang lewat di luar majelis gitu. Kata Rasul, itu tadi yang lewat. Dikejar oleh para sahabat. Orang itu dalam keadaan mutalassim, tutupan wajahnya ditutup pakai imamah begitu. Walhasil sampai kemudian mereka buka imamahnya dan diketahui beliau adalah sosok sahabat Muhammad Ibn Maslamah radhiyallahu taala. Tahu ini orang yang selamat, ngerti, dicari oleh Ibnu Umar karena beliau juga ingin selamat, karena beliau juga ingin tidak termadzaratkan oleh fitnah. Maka beliau cari, beliau ingin bersama dan berjalan di belakang orang-orang yang selamat, tidak termadzaratkan fitnah. Tarjun najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tamshi ala al-yabasi. Kamu ingin selamat tapi kamu enggak mau ngikuti jalan keselamatan. Itu sama seperti orang yang bikin kapal, beli kapal, kapal besar, tapi dia letakkan di daratan sini, kapan bisa jalan? Daratan ini bukan jalannya kapal. Insya Allah kalau kamu beli kapal dari Eropa sekalipun, miliaran mungkin triliunan, letakkan di depan lapangan situ, kapan dia bisa jalan? Bukan jalannya. Kamu salah. Semestinya itu tempatnya di laut sana, di air. Kadang orang menginginkan selamat, orang menginginkan tidak termadzaratkan oleh fitnah, tapi jalan yang dia tempuh, bersama siapa dia? Siapa yang dia ikuti? Siapa panutannya? Siapa yang dia pegangi? Barakallahu fikum. Gak mau ngikuti jalan orang-orang yang selamat, gak mau ngikuti bimbingan dan nasihat mereka, gak mau diambil. Yang ada mira, jidal, khusuma, murawagot. Lam tasluk masalikah. Kamu gak ngikuti jalan keselamatan. Ibarat tadi contoh, itu dunia. Kamu bawa emas, kamu bawa uang miliaran rupiah, cash di tanganmu. Ini kan makhawif, bahaya besar, diincir kamu oleh maling, perampok, penjahat, banyak di jalanan. Kamunya gak mawas diri, kamunya gak hati-hati, bawa uang segitu besar, kamu lewat jalan-jalan sepi, kamu lewat ke tempat-tempat yang gak ada pos penjagaan polisi, enggak ada polsek di situ, enggak ada koramil misalnya. Lewat-lewat hutan, lewat mana? Kuda mati atau paso atau mana? Karang panjang kah? Kamu bawa miliaran rupiah. Ketika kamu dicegat, dirampok, jangan salahkan orang. Kamu yang salah. Jalan yang kamu tempuh, yang kamu cari tidak benar. Seharusnya kamu memperhitungkan, ini bahaya besar, untuk aman, untuk selamat, kamu harus tanya, kamu harus tahu rute yang aman lewat sana. Karena di sana ada polsek, insya Allah aman. Sekian meter di depannya ada koramil. Di sini jalan keramaian, kalau terjadi apa-apa, banyak orang, dia bisa teriak minta tolong. Kan begitu. Itu masalah duniawi padahal. Orang sudah panjang perhitungannya. Kaif dalam perkara akhiratmu? Siapa orang-orang dekatmu yang bersamamu, yang kamu pilih sebagai bitonah? Orang-orang yang amanat, yang baik akhlaknya, istiqomah akidahnya, kokoh manhajnya, kamu harus pilih. Bukan orang-orang yang selama ini ternyata gak beres, bermasalah, sahibul masyakil, hanya bawa problem di dakwah, agamanya pun perlu dipertanyakan keistiqomahannya dalam manhajnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Apa iya kamu berani bawa miliaran rupiah ngajak orang sembarangan kamu gak kenal? Atau kamu ajak orang yang selama ini penipu, sekian kali bawa lari uang orang, kamu ajak dalam perjalanan itu bawa miliaran? Mungkin dia kontak temannya, ini ada teman bawa uang, kita lewat sini, kamu cegat, nanti hasilnya kita 50-50. Ini orang khain, pengkhianat, yang sering menipu orang. Kamu bisa percaya kamu ajak dalam perjalananmu? Kamu gak berani hanya karena menyelamatkan kepeng yang tidak seberapa. Kif dengan agamamu. Dalam Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Allah katakan, wahai kaum mukminin, janganlah kalian jadikan bitonah dari selain kalian. Bitonah itu orang dekat, orang yang kamu ajak musyawarah, orang yang kamu ambil pendapatnya, orang yang kamu tunggu nasihatnya, orang yang kamu ajak sharing, orang yang bersamamu, bitonah. Allah ingatkan, jangan itu dari selain kalian, dari selain mukminin. La ya'lunakum khabala, karena orang-orang semacam ini gak akan peduli dengan kebaikan kalian. Bahkan kalau bisa, kejelekan dan madorot akan menimpa kalian, itu mereka senang. Makanya kata Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kanu yaqulun, para ulama dari dahulu berkata, man kana laisa ala madhhabika fala yambaghi laka an tujalisahu. Orang yang enggak semadhab denganmu, artinya enggak satu manhaj denganmu, beda denganmu, maka enggak pantas dan tidak boleh kamu duduk bersamanya, berteman dengannya. Kamu sendiri tahu, enggak sama. Kamu ngerti sejarah orang ini seperti apa? Yang terjadi sebelum-sebelum ini bukan lewat begitu saja, catatan, jadi ibrah. Fulan seperti ini, begini orang terdekatmu saat fitnah itu yang menasehati kamu, nasehat dalam tanda kutip, bukan nasehat kebaikan. Saat fitnah itu orang yang membisikkan padamu. Layam bagilah kantu jalisahu. Gak boleh, gak pantas kamu jadikan teman dekat orang yang memberi saran, musyawarah kamu dengannya, karena hanya merusak. Layak lunakum khabala. Gak peduli mereka. Kalaupun madharat akan menimpa dalam agamamu, kerugian. Nah, maka berhati-hatilah, mawas dirilah saat fitnah. Orang butuh sekali teman yang baik, yang akan menyelamatkan dia ba'dallah, ba'da taufik minallah. Lihat Yusuf bin Asbad, kalau ngikuti bapaknya jadi qadariyah, ngikuti khalnya jadi rafidhi syiah, orang dekatnya. Tapi Allah selamatkan, taufik, ditemukan dengan Sufyan, imam min a'immatis sunnah. Itu yang beliau pilih, itu yang beliau ikuti, selamat. Abu Dawud selamat karena yang beliau pilih Ahmad ibnu Hanbal, terus beliau mulazamah, terus beliau bersamanya. Ibrah. Diakui oleh orang-orang yang sempat ketika masa fitnah. Yahya ibn Ma'in rahimahullah, rahimahullah. Beliau termasuk menjawab di masa fitnah Khulqul Quran. Ya, walaupun beliau mengingkari dalam kolbunya, tapi ya takut dari ancaman pedang. Dan memang masa-masa fitnah banyak yang disiksa, dipenjara, di ini. Sehingga beliau menjawab, Quran makhluk. Walhasil berlalu masa fitnah, Yahya ibn Ma'in, begitu Imam Ahmad di masa mutawakil ala Allah dibebaskan dari penjara, dikeluarkan, beliau ingin menemui Imam Ahmad, minta menyampaikan uzurnya. Imam Ahmad gak mau menemui, marah. Kata beliau kepada anaknya Imam Ahmad, sampaikan ke bapakmu, sampaikan kepada ayahmu, aku ini ma'dzur. Ya, siapa orangnya yang tidak takut? Dan masa-masa fitnah memang banyak yang ditangkap, siksa, dipenjara, dibunuh sebagiannya. Disampaikan oleh anaknya. Kata Imam Ahmad, sambil kemudian beliau Ibnu Ma'in juga berdalil dengan kisah Ammar bin Yasir yang dibawa ancaman pedang suruh mengatakan kalimat kufur. Disampaikan oleh anaknya, kata Imam Ahmad sambil berdiri beliau marah, Ammar bin Yasir, hadis Ammar bin Yasir. Ammar memang pedang sudah ada di lehernya begini, letakkan di bawah ancaman pedang begini, tinggal disabet, lepas kepalanya dari tubuhnya, sehingga ma'dzur illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia kan gak sampai begitu, bukan di bawah ancaman pedang begini, walaupun situasi memang ke arah sana, banyak yang sudah dipenjara, disiksa, tapi bukan pedang diletakkan di lehernya Yahya rahimahullah, ghafirallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau. Disampaikan oleh anaknya, ayahku menjawab begini-begini. Kata Imam Yahya Ibn Ma'in sambil tertunduk beliau katakan, abuka afqahu minni, memang ayahmu lebih faqih dariku. Kemudian beliau pergi. Setelah itu Yahya Ibnu Ma'in bukan kemudian marah atau sakit hati atau inilah, sebaliknya selalu dan sering beliau sebut-sebut nama Ahmad Ibnu Hanbal. Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat begini, yang ini tidak diridhoi oleh Imam Ahmad, bagi Imam Ahmad ini begini, Imam Ahmad begitu, Ahmad begini, Ahmad begitu, terus di lisannya Ahmad, Ahmad, Ahmad, sehingga beliau ditegur. Dan kalau dalam bahasa kita emangnya gak ada ulama lain, sebentar, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, madhab Ahmad begini, pendapat Ahmad begitu, Ahmad tidak ridho begini, Imam Ahmad memakruhkan itu. Kenapa Imam Ahmad terus di lisanmu? Jawab Imam Yahya rahimahullah, wallahi kalau seandainya seluruh majlis kita dari awal hingga akhir menyebutkan Ahmad Ibnu Hanbal, belum cukup itu menandingi keutamaannya. Allah selamatkan umat karena Ahmad Ibnu Hanbal. Bahkan kata beliau, dalam fitnah ini Ahmad Ibnu Hanbal lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bukan lebih afdal dari Abu Bakar, tapi dalam menghadapi fitnah. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, masa fitnah juga besar dihadapi, riddah, banyak yang murtad di zamannya, ya kan? Awal beliau jadi khalifah, begitu Rasulullah SAW wafat, banyak suku-suku Badui Arab murtad, kabila-kabila yang di luar Madinah murtad, belum lagi mereka yang gak mau bayar zakat ini, diperangi oleh Abu Bakar riddah, sehingga Allah selamatkan umat ini dari kemurtatan dengan kegigihan Abu Bakar, dengan perjuangan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai fitnahnya para murtadin, orang-orang yang murtad, dengan perjuangan dan keteguhan Abu Bakar hingga Umar dan yang lain bersama beliau. Tapi itu Abu Bakar bersamanya seluruh sahabat Rasulullah SAW. Umar sempat mengingkari, kif engkau perangi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang gak mau bayar zakat. Tapi pada akhirnya walhasil terjadi nikos, diskusi dengan Abu Bakar. Pada akhirnya Umar pun setuju dan mendukung Abu Bakar. Semua sahabat sepakat di belakang Abu Bakar mendukung dan bersama. Sama siapa? Seorang diri. Tidak satupun bersama Ahmad ibn Hanbal. Tidak satupun. Dengan tegas dan tegar mengatakan Quran kalamullah ghair makhluk. Tidak satupun. Seorang diri tegar, kokoh mempertahankan akidah ini. Rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Dan diakui oleh Imam Yahya. Makanya Imam Ahmad marah. Karena seperti Imam Yahya semestinya bersama Imam Ahmad. Mendukung. Berta'awun. Ulama besar. Dengan jawaban Imam Yahya, walaupun beliau ma'zur insyaallah. Tapi kan akhirnya jadi pukulan bagi Imam Ahmad. Dikatakan kepadanya, enggak ada yang bersamamu wahai Ahmad. Siapa orang yang seperti kamu mempertahankan Quran kalamullah ghair makhluk? Siapa? Ulama-ulama fulan, enggak ada. Sekian banyak ulama. Makanya disadari itu oleh Imam Yahya bin Umayyin. Hingga beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan. Abuka afqahu minni. Kalau seandainya dari awal hingga akhir yang kita sebut Ahmad bin Hanbal tidak akan mencukupi keutamaan beliau. Sakit parah karena cambukan, dan cambukan terus tiap hari didera dengan cambuk hingga mati daging di belakang beliau sini, punggungnya, karena seringnya dipukul, memar, kemudian pendarahan mungkin, walhasil sampai jadi daging mati. Ketika beliau setelah keluar penjara mengeluh sakitnya ini itu, diobati. Kemudian ditanyakan siapa orang yang di penjara yang juga sering dicambuk ini, fulan. Ini Ahmad ibn Hanbal begini kasusnya. Kata dia, itu karena kalian membiarkan daging mati yang ada di tubuhnya. Keluarkan itu daging, insyaallah sembuh. Maksudnya sampai si tabib mengambil dan membuang itu daging. Alhamdulillah gak berapa lama sembuh beliau. Asyahid menunjukkan parahnya dan sakitnya, derita yang beliau harus tanggung karena keteguhannya, karena istiqomahnya. Wala ya'riful fadla lidzawil fadli illa dzawul fadl, dan tidaklah mengerti, tidak akan mengakui suatu keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan itu kecuali orang-orang yang juga punya keutamaan. Tidak akan memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Orang hina gak akan bisa kamu harap suruh menghargai orang mulia. Dia gak punya kemuliaan. Dia sendiri gak mulia. Gak ngerti apa arti kemuliaan. Gak paham dia. Bagaimana kamu harapkan dia disuruh menghormati dan memuliakan orang-orang mulia? Baginya orang hina, dicela, dicemooh, ditinggalkan. yang bisa menghargai dan mengerti itu hanya orang-orang yang juga punya kemuliaan. La ya'riful fadla li dzawil fadli illa dzawul fadl. Menghargai orang yang punya fadl, punya fadilah, punya jasa besar, punya keutamaan banyak bagi umat ini, hanya orang-orang yang ngerti ilmu, ngerti fadilah. Kepada siapa itu diberikan? Tahu jasa-jasanya, tahu keutamaan mereka yang begitu besar. Adapun anak kemarin sore yang enggak ngerti alif ba'ta, hanya pandai bersilat lidah dan ini itu, la yu'tad bihi, enggak ada nilainya, enggak ada harganya ucapan dia. Enggak punya fadl. Orang itu enggak punya fadilah. Enggak punya jasa, enggak punya keutamaan, enggak ngerti apa itu keutamaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seharusnya setiap mukmin lebih berhati-hati, tahu dan mawas diri untuk selamat, memilih teman yang menyelamatkan dia, selektif dengan siapa dia berjalan, selektif siapa teman yang dia ajak jalan, selektif memilih jalan keselamatan itu, dan tidak lain para kibar ulama kitalah yang menjadi panutan dan rujukan bagi umat ini. Ala ra'sihim al-allamah al-walid al-syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, wal-allamah al-murabbi al-walid al-syekh Ubaid ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah wa'afahum, agar kemudian kita selalu berdoa memohon kepada Allah istiqamah di atas jalannya, istiqamah di atas agamanya hingga ajal datang menjemput. Nas'alullaha taufiq wassadat wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.